يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا والحمد لله وشكر الله pada malam yang berbahagia ini di salah satu masjid min masjidillah di kota Palu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul dalam tujuan yang mulia insyaAllah, yaitu tujuan bertanasuh wattadakur wattawasi bilhaq, dengan tujuan untuk kita saling mengingatkan, saling menasihatkan, saling mewasiatkan kepada kebenaran agama Allah subhanahu wa ta'ala, dinul Islam, kebenaran sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berkumpul di salah satu masjid min masajidillah dalam rangka mewujudkan salah satu atau dua atau beberapa hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan akan keutamaan berkumpul di masjid min masajidillah. Yang tujuannya adalah bertafaqquh fid din, upaya untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tujuannya talabul ilm, upaya untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaannya sangatlah besar, sangatlah agung. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam is sahih, dalam sahih Muslim rahimahullahu taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah, dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dari masjid min masajidillah, dari masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mempelajarinya. Yakni bertafakku fiddin, talab al-ilm. Melainkan nazalat alaihi musakinah, akan turun pada mereka ketenangan. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi mereka. Wa haffat humul malaikah, dan para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Sebagaimana datang dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, yang kita akan bacakan pula hadisnya insyaallah ta'ala. Turun kepada mereka sakinah, ketenangan, kebahagiaan. Diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah ta'ala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Barakallahu fikum. Maka tidak tersamarkan bagi kita semua akan keutamaan bermajelis ilmu, duduk di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari masjid min masajidillah, berkumpul dalam rangka bertafakku fiddin. Dalam rangka mempelajari agama Allah. Mempelajari Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ada empat keutamaan yang tersebut dalam hadis yang telah saya bacakan. Yang pertama adalah sebab kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua adalah peliputan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah meliputi mereka yang bermajelis ilmu di rumah-rumah Allah ta'ala. Dan yang ketiga, dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa para malaikat meletakkan sayapnya sebagai bentuk tawadu'an litawqirihim bi'ilmihim, sebagai bentuk tawadu', kerendahan hati, perendahan, sifat tawadu dari para malaikat karena mengagungkan ilmu yang dituntut oleh mereka yang duduk di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Sehingga subhanallah, alangkah besarnya keutamaan tersebut, sampai-sampai malaikat, makhluk Allah yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah ta'ala, bersifat tawadu, bersifat merendah kepada para penuntut ilmu, karena mengagungkan ilmu yang mereka tuntut tadi. Barakallahu fikum. Dan yang keempat adalah nama-nama mereka disebut oleh Allah ta'ala. Fulan bin Fulan duduk di rumah-rumah Allah dalam rangka bertafakku fiddin, bermajelis ilmu. Maka dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat-malaikatnya. Subhanallah. Adakah keutamaan yang lebih besar dari semua ini? Maka barakallahu fikum, ini hadis yang pertama yang menjelaskan kepada kita keutamaan duduk di rumah-rumah Allah ta'ala dalam bermajelis ilmu, bertafakku fiddin. Hadis yang kedua barakallahu fikum, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala an di dalam Sunan Tirmidzi rahimahullahu taala dan yang lainnya dari Qais ibn Katsir, beliau berkata, qadima rajulun min al-Madinah ala Abi Darda wa huwa bidamask faqala ma aqdamaka ya akhi faqala hadithun balagani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qala ama jitta li hajatin qala la qala ama qadimta li tijaratin qala la qala ma jitta illa fi talabi hadal hadith qala fa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam yakul man salaka tariqan yabtagi fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan litalab al-ilm wa innal alim layastagfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitani fil ma' wa fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathu al-ilm faman akhadha bihi akhadha bihadin wafir. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunan beliau dan yang lainnya dari Qais ibn Katsir, beliau berkata, qadima rajulun minal madinah ala Abi Darda wa huwa bidimas, datang seseorang dari kota Madinah Al-Munawwarah kepada sahabat Abu Darda yang berada di Damaskus, ya, di Syam. Barakallahu fikum. Ya, kalau sekarang di Palestina, ya, Syria dan seputarnya, ya, masuk wilayah Syam. Ya, ibu kotanya Damaskus. Barakallahu fikum. Maka seseorang sahabat dari Madinah datang kepada Abu Darda bersafar tentunya dari Madinah ke Syam, yaitu dua kota yang jauh jaraknya. Barakallahu fikum. Ya, bersafar dengan susah payah. Dulu belum ada kendaraan tentunya. Ya, berjalan kaki atau beronta atau kendaraan yang lainnya. Nah, ditempuh dengan bisa sebulan, dua bulan baru nyampe. Ya, kalau sekarang ditempuh beberapa menit, satu jam, kurang darinya sampai. Kita perhatikan bagaimana kesungguhan para salaf, para sahabat Rasulullah dalam menuntut ilmu. Naam, barakallahu fikum. Faqala ma aqdamaka ya akhi. Ketika orang itu sampai kepada Abu Darda di Syam, di Damaskus, beliau bertanya kepadanya, apa tujuan Anda, wahai saudaraku, datang ke sini? Maka orang itu menjawab, hadithun balagoni annaka tuhadithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang karena satu hadis yang telah sampai kepadaku bahwa hadis itu engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku datang untuk mendengarkan hadis itu darimu. Maka sahabat Abu Darda mengatakan kembali, ama jikta li hajatin, apakah engkau datang tidak ada kebutuhan yang lain? Qala la, orang itu menjawab, tidak ada. Semata-mata safar dari Madinah ke Syam yang saya lakukan ini untuk mencari satu hadis yang aku dengarkan yang sampai kepadaku. Maka Kembali sahabat Abu Darda menekankan, menguatkan, apakah benar tujuan saudaraku ini murni semata-mata inginkan satu hadis ini. Maka dia pun kembali bertanya, "Ama qadim tali tijarah? Tidak akan kau datang karena ada suatu perdagangan atau yang lainnya?" Barakallahu fikum. Maka kembali orang itu menjawab, "La, tidak ada. Ma ji'ta illa fi talabi hadal hadis. Engkau datang semata-mata hanya menuntut satu hadis ini?" Maka dia menjawab, "Iya." Maka kemudian sahabat Abu Darda menyampaikan hadis tersebut. Naam, beliau memuliakan seorang yang benar-benar tujuannya menuntut ilmu. Tujuan yang mulia. Maka sahabat Abu Darda mengatakan, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Maka sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia inginkan pada jalan itu ilmu. Menuntut ilmu. Barakallahu fikum. "Salaka Allahu bihi tariqan ilal jannah." Maka Allah akan mudahkan pula dia menempuh jalan pintas ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi jangan meremehkan. Kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Apa yang ada dalam niat-niat kita, dalam kolbu kita. Ketika niat seseorang benar-benar menginginkan ilmu. Karena kebesaran dan keagungan ilmu tersebut dan kemuliaannya. Yaitu dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia harus bersusah payah dengan berkorban waktu dan tenaga. Harta dikeluarkan. Bersafar. Satu hadis barakallahu fikum. Tidak ada tujuan lain. Nah. Maka ini adalah suatu kemuliaan. Keutamaan yang sangat besar. Yang tidak bisa ditukar dengan nilai dunia ini. Tidak bisa ditukar dengan nilai dunia. Karena kekayaan yang terbesar sebagaimana di akhir hadis ini nanti. Tidak ada kekayaan yang terbesar di dunia ini melainkan ilmu. Ilmu Islam. Barakallahu fikum. Maka kembali kepada niat. Oleh karena itu sahabat Abu Darda sebelum menyampaikan hadis ini menekankan pada sahabat tersebut bahwa benar-benar tujuannya adalah karena Allah, karena menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu beliau menyampaikan hadis tersebut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman," siapa yang menempuh satu jalan yang dia mencari padanya ilmu, "salaka Allahu bihi tariqan ilal jannah," maka Allah akan menyampaikan dia ke jalan pintas menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa innal malaikata latadaw ajnihataha ridan li talibil ilm," dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia tuntut tadi, yang dia ingin, yang dia cari tadi, diridhoi oleh para malaikat. Karena memang itu amalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka para malaikat pun meridhoinya. Barakallahu fikum. Dan telah kita sebutkan sebagian keterangan para ulama kita bahwa para malaikat meletakkan sayapnya dalam sebagian riwayat bersusun-susun. Para malaikat itu sampai ke langit yang pertama. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan apa? Sampai-sampai malaikat meletakkan sayapnya, menaungi mereka ini tadi dengan sayap-sayapnya. Merendah dan bersusun-susun sampai ke langit. Ya, tidaklah bentuk yang seperti ini menunjukkan kecuali akan keutamaan, keagungan sesuatu yang terdapat pada perkara tersebut, yakni keagungan ilmu dan para penuntut-penuntutnya. Barakallahu fikum. Wa innal malaikata la tadu ajnihataha ridwan li talabil ilm wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al hitani fil ma. Dan sesungguhnya seorang yang berilmu terhadap agama Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, pemahaman para salafus saleh, para pendahulu-pendahulu yang saleh, yakni dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai kiamat. Barakallahu fikum. Orang yang berilmu tentang Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman dan praktek para salafus saleh dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan memohonkan kepada dia pengampunan man fis samawati wa man fil ardh. Makhluk yang di langit dan yang di bumi. Yang di langit para malaikat. Yang di bumi adalah manusia. Dan makhluk-makhluk yang lain. Sampai-sampai ikan di lautan. Ikut memintakan ampun kepada orang yang berilmu terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Sampai ikan di lautan. Dalam riwayat yang lain, hatta namla bijuhriha. Sampai semut di lubangnya memintakan ampun. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berilmu dalam agama Allah. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa ilmu agama Allah adalah Al-Quran dan Sunnah ditambah dengan pemahaman praktek dan pemahaman para salafus soleh. Barakallahu fikum. Yang insya Allah mudah-mudahan di akhir majelis saya akan menjelaskan secara singkat. Mengapa kita harus berislam dengan pemahaman para salaf. Tidak cukup dengan kita mengucapkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita berislam dengan memahami sendiri Al-Quran dan Sunnah. Tapi harus kembali kepada pemahaman dan praktek para salafus soleh. Dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka orang yang berilmu akan dimohonkan ampun oleh penduduk langit dari para malaikat dan penduduk bumi sampai pun ikan di lautan, semut di lubangnya memintakan ampun kepada mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau alaihi salatu wassalam, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah adalah keutamaannya seperti cahaya bulan purnama dengan cahaya seluruh bintang-bintang di langit. Barakallahu fikum. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang yang berilmu, keutamaan penuntut ilmu, keutamaan orang yang berilmu, bahwa dia diampunkan, dimohonkan ampun oleh penduduk langit dan bumi sampai ikan di lautan. Kemudian Rasulullah mengumpamakan keutamaan orang yang berilmu dengan keutamaan ahli ibadah. Sama-sama utama. Tapi di sini yang membedakannya adalah bahwa keutamaan orang yang berilmu itu bukan untuk dirinya saja, tapi untuk yang lainnya. Dia memberi maslahat kepada orang lain. Kalau ahli ibadah, maslahatnya untuk dia. Dia banyak beribadah, sholat untuk dirinya. sholat tahajud, sholat tengah malam, sholat wajib, sholat sunnah puasa wajib, sunnah dan seterusnya. Ya, itu untuk dirinya sendiri, tidak melampaui orang lain. Dan itu utama tentunya. Tapi keutamaan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu itu, dibanding dengan keutamanya ahli ibadah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti cahaya bulan di malam purnama dengan cahaya bintang-bintang di langit. Bagaimana cahaya bulan di malam purnama? Menerangi seluruh ufuk. Menerangi seluruh alam. Barakallahu fikum. Adapun cahaya bintang, menerangi hanya di sekitarnya saja. Beda. Dan perbedaan yang jauh, barakallahu fikum. Di sini menunjukkan keutamaan ahlul ilm. Dan orang-orang yang berilmu wajib dimuliakan. Karena Allah dan Rasulnya memuliakan mereka. Sebagaimana dalam hadis, dalam akhir hadis ini. Tidak ada yang mewarisi, kata Rasulullah SAW. Innal ulama warasatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang berilmu itu warisnya para nabi. Kalau tidak ada mereka, tidak ada warisannya para nabi. Tidak akan ada warisan nabi yang sampai hari ini Islam sampai kepada kita. Dan kita bisa mempelajarinya, barakallahu fikum. Ya, Al-Quran dan sunnah sampai kepada kita. Kita bisa mempelajarinya dari zaman ke zaman dan sampai hari kiamat. Melalui siapa? Melalui ulama. Melalui ulama, orang-orang yang berilmu terhadap agama Allah. Ilmu yang hak tentunya. Ilmu yang benar. Berdasarkan pemahaman para salafus soleh yang telah saya singgung tadi. Naam. Barakallahu fikum. Maka, tiga keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah di sini. Secara berturut-turut untuk orang yang berilmu tadi. Para ulama, dia mintakan ampun oleh para malaikat dan penduduk langit dan penduduk bumi. Sampai pun ikan dan semut. Makhluk yang tidak punya roh. Barakallahu fikum. Ikut memintakan doa pengampunan kepada orang yang berilmu. Yang kedua, Rasulullah SAW mengumpamakan keutamaan mereka jauh lebih utama daripada ahli ibadah. Nah. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengatakan bahwa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron. Dan para nabi tidak mewariskan dinar, dirham. Tidak mewariskan harta benda. Para nabi fukara. Umumnya para nabi yang diutus oleh Allah adalah dari orang-orang yang fakir. Mereka tidak punya harta benda. Tapi mereka punya ilmu. Dan itulah yang diwarisi. Ilmu tersebut, barakallahu fikum. Maka, faman akhadahu akhadha bihadzin wahid. Kata Nabi SAW, siapa yang mengambil, menuntut warisan para nabi tersebut, yaitu berupa ilmu, yang diwarisi oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang, para ulama, siapa yang merebutnya, mengambilnya, maka dia orang yang terkaya di muka bumi. Dalam kehidupan ini. Dia telah merebut bagian yang paling besar dari harta di dunia ini. Nah, maka tidak ada warisan yang paling mulia melainkan warisan ilmu, barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Selanjutnya, hadis yang ketiga. Nah, jam berapa Isya? Jam 7. Hah? Sekarang jam 7.15, hampir 14. Belum, sudah. 10 menit. Ada 10 menit, alhamdulillah. Baik, saya ringkas, saya bacakan hadis yang ketiga, barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Beliau dari Abi Hazim ibn Dinar, dari Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala annahu qala, ya Imam Abu Idris Al-Khawlani tabi'iyun jalil rahimahullah, yang memiliki keutamaan, ya kita bisa lihat biografi beliau, ya memiliki keutamaan yang banyak, ahli ibadah, ahli ilm. Annahu qala, beliau meriwayatkan hadis, dia berkata, dakhaltu masjid Damaskus, aku pernah masuk ke masjid Damaskus, di Damaskus di Syria, Syam. Fa idza fatan syabun buraqus sanaya, maka tiba-tiba aku mendapati seorang pemuda yang gagah tampan. Wa idza nasu ma'ahu, dan manusia bersamanya, dikelilingi oleh manusia. Idza ikhtalafu fi syai'in asnadu ilaihi, tatkala manusia berselisih selalu menyandarkan dan mengembalikan urusan perselisihan itu kepada orang tersebut, pemuda tadi. Wasadaru an qawlihi, dan mereka selalu menukil ucapannya, fatwanya. Yakni seorang yang berilmu, alim. Fasa'altu anhu, maka aku Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah bertanya kepada manusia yang ada di masjid tersebut, siapa dia? Maka sebagian yang ada menjawab, hadza Mu'adz bin Jabal, beliau adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma kana al-ghadu hajjartu, keesokan harinya aku sangat berpagi-pagi datang ke masjid itu, ya, atau ke tempat itu. Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir, ternyata pemuda itu mendahului saya. Subhanallah, dia lebih pagi, lebih duluan. Wawajadtuhu yusolli, dan aku dapati dia sedang sholat, yakni di satu masjid, ya. Barakallahu fikum. Qala fantadhartuhu hatta qadha sholatahu, maka aku menunggunya hingga dia menyelesaikan sholatnya. Thumma jituhu min kibali wajhihi, kemudian aku mendatangi dia dari hadapannya. Ya, aku salam, fasallamtu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thumma qultu, kemudian aku katakan, kata Imam Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, wallahi inni la uhibbuka lillah, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintai engkau karena Allah. Ya. Faqala Allah. Faqultu Allah. Faqala Allah. Faqultu Allah. Faqala Allah. Faqultu Allah. Maka sahabat Mu'ad bertanya, demi Allah, engkau datang benar-benar karena cinta, cinta karena Allah? Maksudnya benar-benar engkau mencintaiku karena Allah? Imam Abu Idris Al-Khawlani menjawab, nah, demi Allah, benar-benar aku mencintaimu karena Allah. Sampai 3 kali diulang-ulangi oleh sahabat Mu'ad sebagai bentuk takkid, penekanan. Ya, bahwa apakah benar-benar dia datang karena Allah, karena cintanya lillah. Nah, dan ini tentunya mengandung keutamaan, ya, yang sangat besar bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Barakallahu fikum. Hadis ini sampai disebut dengan hadis musalsal. Karena rawi-rawinya yang meriwayatkannya semua, inni la uhibbuka fillah. Inni la uhibbuka fillah. Ya. Dalam ilmu mustalahul hadis. Ya. Rawi-rawinya meriwayatkan semua dengan bahasa yang sama, bahwa demi Allah benar-benar aku mencintaimu karena Allah. Maka faqala fa akhadha bi hubwati ridai fajadabani ilaihi, maka pemuda itu menarik selendangku, ya, dan mendekatkan diriku kepadanya. Ini di antara bentuk barakallahu fikum kesungguhan dan perhatian terhadap ilmu. Ya. Jadi bentuk seperti ini menunjukkan fokus perhatian terhadap ilmu. Ya, sahabat Mu'adz tidak ingin menyampaikan suatu ilmu dalam keadaan orang yang mau disampaikan tidak bersungguh-sungguh dan tidak siap. Barakallahu fikum. Di sini diantara bentuk adab-adab dalam ilmu. Ya. Dan menunjukkan semangat. Barakallahu fikum. Maka beliau menarik ujung selendangku dan menariknya. Wa qala abshir. Kemudian beliau berkata, bergembiralah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bergembiralah. Engkau datang mencintaiku karena Allah atau mencintai saudaramu karena Allah. Di mana saja. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala. Allah taala tabaraka wa taala berfirman, yakni hadisul kursi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah taala yang disebut dengan hadis al-Qudsi. Allah taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Wajib kata Allah kecintaanku lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, karena Allah. Jadi subhanallah, di sini kembali kepada niat bahwa kita mengunjungi saudara kita karena kita cinta mereka karena Allah. Ya. Dan ini keutamaan khusus barakallahu fikum. Ya. Dalam hadis yang lain, dalam Bukhari Muslim, ya, seseorang yang zaro akhon lahu fi qaryatin. Seseorang yang menziarahi saudaranya di suatu desa. Maka dia menempuh perjalanan safarnya. Di tengah jalan ada orang yang menemui dia, yakni malaikat yang berwujud manusia, dan bertanya kepadanya, hai fulan, kemana engkau pergi? Maka fulan menjawab, aku hendak menuju ke negeri saudaraku yang ada di desa sana, di pelosok jauh sana. Malaikat itu kembali bertanya, atas dasar apa engkau datang? Subhanallah. Nah, maka dia menjawab, karena aku mencintai saudaraku karena Allah. Bukan karena selain itu. Bukan. Semata-mata karena cintanya kepada Allah. Karena Allah. Maka malaikat memberitakan bahwa kepada orang tersebut, bahwa aku adalah utusan Allah. Malaikat. Yang memerintahkan aku untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah. Subhanallah. Maka sama dengan hadis ini. Ya. Sahabat Mu'adz bin Jabal memberi berita gembira kepada Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Bahwa Allah Ta'ala berfirman, wajib kecintaan Allah itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kedua, wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang saling bermajelis karena Allah. Dan semoga kita termasuk di dalamnya barakallahu fikum. Kita bermajelis di masjid ini, dari masjid-masjid Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, al-mutazawirinya fiha, orang-orang yang saling berziarahi. Dan semoga kita pun masuk di dalamnya barakallahu fikum. Yang saling menziarahi karena Allah, bukan karena tujuan yang lain. Nah, dan yang keempat, wal mutabadilina fiyya, dan orang-orang yang saling berbagi karena Allah. Ya. Maksudnya orang yang dermawan dalam hal ilmu atau dalam hal harta benda, bersedekah dan seterusnya, saling menolong, saling berbagi, al mutabadilina fiyya. Nah, dia tidak kikir dalam ilmu atau dalam harta benda. Wallahu taala alamu bissawab. Barakallahu fikum. Karena waktu yang membatasi kita, waktu salatul isya telah masuk, maka lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan khususnya saya pribadi. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Apa yang saya janjikan tadi untuk menyampaikan qadarullah masyafa'an terkait dengan Islam yang benar dengan pemahaman Al-Qur'an, dengan pemahaman para salafus saleh dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, ya qadarullah masyafa'al, tidak sempat kita akan sampaikan di waktu yang lain insyaallah taala. Nah, wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.